إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, قال ابن القيم رحمه الله في كتابه غاية اللهفان: فصل ومحاسبة النفس نوعان. فصل tentang muhasabatun nafs, ada dua jenis, ada dua macam muhasabatun nafs. Dalam memeriksa diri ada dua jenis, naw'un qabla al-amal wa naw'un ba'dahu. Satu macam muhasabah adalah sebelum perbuatannya, dan yang kedua adalah setelah perbuatannya, sebelum beramal dan setelah beramal. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همته وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. Yang pertama yaitu muhasabah sebelum beramal, فهو أن يقف عند أول همه, dia berhenti di awal sebelum dia berbuat. Fi awali hammih, ini ketika dia akan berbuat. Ham itu adalah tekad, dorongan dalam hati ingin berbuat sesuatu, itu ham. Wa iradatihi, dan kehendak hati. Pada awal pertama dia ingin berbuat, awal pertama dia bertekad untuk berbuat sesuatu, dia harus sudah berpikir. Wa la yubadir bil amal, jangan segera berbuat. Hatta yatabayyan lahu, sampai jelas baginya, rajhan ala tarkih, sampai jelas baginya bahwa itu lebih utama untuk dikerjakan daripada tidak. Yani apakah lebih baik dikerjakan atau lebih baik ditinggalkan, itu harus diukur pertama kali sebelum dia beramal. Qala al-Hasan rahmatullahi alaih, qala al-Hasan rahimahullah, rahimallahu abdan waqafa, abdan waqafa inda hammih. Kata Al-Hasan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang waqafa inda hammih, yang dia berhenti sejenak sebelum dia beramal. Inda hammih, ketika dia ingin berbuat. Fa'inahu kana lillahi madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Yani diam sejenak untuk berpikir. Ketika dia ingin berbuat sesuatu, dia berpikir. Kalau ternyata apa yang dia rencanakan itu lillah, mada, dia lanjutkan. Tetapi kalau yang dia rencanakan itu ternyata li ghairillah, untuk selain Allah, dan tidak mendukung amalan akhirat, ta'akhkhar, dia berhenti. Qul inna a'udzu birabbil sebelum beramal. Ini muhasabah. Muhasabah sebelum beramal. Wa jarahu hadza, wa syaraha hadza ba'dhum faqala. Sebagian ulama mensyarah menjelaskan makna ini dengan kalimat idza taharrakatin nafsu li'amalin minal a'mal wa hamma bihil 'abd. Kalau bergerak satu jiwa untuk mengamalkan sesuatu dari amalan-amalan, atau seorang hamba hamma bihil 'abd, atau seorang hamba bertekad untuk berbuat sesuatu, waqafa awwalan wa nazar, dia berhenti dulu dan memperhatikan, saya mau berbuat, perbuatan saya yang akan saya kerjakan ini berfaedah atau tidak berfaedah untuk akhirat, lillah atau li ghairillah, hal dzalikal amal maqdur lahu aw ghair maqdurin wala mustata. Pertama yang ditanyakan adalah apakah perbuatan itu sesuatu yang sudah memang ditakdirkan demikian atau sesuatu yang bisa diusahakan. Fa in lam yakun maqdurun lam yaqdum alayhi. Fa in lam yakun maqdur lam yaqdum alayhi wa in kana maqduran waqafa. Pertama, pertanyaan pertama sebelum beramal, dia mampu atau tidak mampu? Dia bisa atau enggak bisa? Kalau dia rasa dia hitung kekuatan saya, kemampuan saya bisa. Maka dia kerjakan. Sebelum dia kerjakan ada pertanyaan yang kedua. Kalau dia mampu, ada pertanyaan yang kedua. Waqafa waqfatan ukhra. Berhenti lagi untuk bertanya dengan pertanyaan kedua. Wa nadhar, untuk memandang, hal fa'alahu fi'luhu khairan lahu min tarkih. Hitung lagi, apakah kalau dikerjakan lebih baik daripada ditinggalkan? Aw tarkuhu khairun lahu min fi'lihi, atau meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakan. Fa in kana tsani tarakahu wa lam yaqdum alayhi, kalau ternyata ditinggalkan lebih baik, tinggalkan. Untuk apa? Tinggalkan. Kalau ternyata ditinggalkan lebih baik, untuk apa dikerjakan? Walaupun mampu. Wa in kana al-awwal, kalau ternyata yang pertama ternyata dikerjakan lebih baik, waqafa waqfatan tsalitsah, berhenti lagi untuk bertanya dengan pertanyaan yang ketiga. Wa nadhar, dan memandang dirinya, halil ba'ith alaihi iradatu wajhillah azza wajal wa thawabihi au iradatil jah wa thana, tujuannya apa? Apakah karena Allah Subhanahu wa taala pendorongnya, latar belakangnya, apakah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah azza wajal mengharapkan pahalanya, atau karena urusan jah, kedudukan, karena pujian, wal mal, urusan harta dari kalangan makhluk yang mendapatkan keuntungan dari makhluk. Fa in kana tsani lam yaqdum, kalau ternyata pendorongnya adalah bukan karena Allah, urusannya urusan dunia, urusan kedudukan dan sebagainya, lam yaqdum alai, dia tidak maju, tidak jadi mengerjakan. Wa in afdha bihi ila matlubihi, walaupun diduga akan berhasil mendapatkannya, li'alla ta'tadu nafs asy-syirk, agar jangan sampai terbiasa jiwa ini untuk mengharapkan balasan dunia. Wa yaqaf aw yaqif 'alayha al-'amal ghairillah, agar jangan semakin ringan beramal tidak karena Allah, semakin enteng terbiasa untuk beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Fa bi qadri ma yakhaf 'alayha dhalika yasqul 'alayha al-'amal lillahi ta'ala, dan sesuai dengan kebiasaan dia beramal karena dunia, beramal karena dunia, nanti akhirnya ketika beramal karena Allah, yasqul 'alayha, akan berat bagi jiwa untuk beramal lillahi ta'ala. Hatta yasira athqal shay'in 'alayha, bahkan sampai-sampai akan semakin berat, yang paling berat untuk beramal karena Allah. Setiap ada sesuatu amal saleh, dia akan bertanya, saya dapat apa? Keuntungan saya berapa? Gaji saya berapa? Bagaimana kehormatan saya dan seterusnya? Selalu yang dicari dunia. Kenapa? Terbiasa. Kalau sudah terbiasa dengan dunia, maka dia tidak bisa beramal dengan ikhlas. Beramal karena Allah itu menjadi berat. Hadirin azakumullah, perhatikan. Muhasabah qoblal amal, menghitung sebelum beramal. Pertama, kamu sanggup atau tidak sanggup? Kalau enggak sanggup jangan dipaksa. Kenapa? Biasanya seseorang kalau tidak sanggup mengerjakan sesuatu dipaksa, hasilnya tidak akan sempurna dan hasilnya akan kacau. Ini perkara-perkara yang bukan perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang sifatnya fardhu, bukan. Perkara yang boleh ikhtiar, bisa dikerjakan, boleh pula tidak. Amalan baik boleh dikerjakan, boleh tidak. Maka kamu lihat, saya mampu atau tidak mampu. Kalau tidak mampu dipaksakan akan rusak jadinya. Akan jadi berantakan nantinya. Kalau mampu, sebentar. Jangan langsung kerjakan. Hitung dengan hitungan yang kedua. Kamu mampu. Tetapi kira-kira perbuatan itu betul-betul saleh? Betul-betul baik? Kalau memang saleh, lebih baik dikerjakan, kerjakan. Kalau ternyata lebih baik kamu mengerjakan yang lebih bagus, ada lagi yang lebih utama, maka kerjakan yang lebih utama. Tinggalkan yang lain. Tetapi kalau sudah terjawab bahwa itu memang harus dikerjakan atau itu adalah sesuatu yang paling afdal, maka pertanyaan yang ketiga, kamu beramal soleh itu karena apa? Dorongan kamu ingin beramal dengan amalan itu apa? Keuntungan dunia? Pujian orang? Dorongan? Gaji? Bayaran bulanan? Apa? Kalau bukan karena Allah, jangan. Jangan. Atau upayakan supaya karena Allah. Kenapa? Kalau dibiarkan nanti terbiasa akhirnya. Terbiasa untuk beramal karena bayaran-bayaran dunia, maka dia akan berat untuk mengamalkan amalan yang ikhlas. Wa in kanal awwal. Kalau ternyata niatnya karena Allah, bagus. Waqafa waqfatan ukhra. Masih melihat lagi waqfatan thalitha arabi'ah. Berhenti lagi untuk memandang lagi, menghitung dengan hitungan yang keempat. Apa hitungan-hitungan keempat? Hitungan keempat, hal huwa mu'anun alaih. Kira-kira amalan baikmu, amalan solehmu yang tadi sudah dihitung dengan pertama, kedua, ketiga, kamu mampu, kamu bisa. Yang kedua, bahwa itu adalah hak lebih baik dikerjakan. Yang ketiga, kamu ikhlas karena Allah. Sudah cukup kan? Ternyata masih ada yang keempat. Kira-kira kamu di tempatmu mu'anun alaih, apakah kamu akan terdukung? Walahu a'wan, dan memiliki ikhwan, teman-teman yang akan mendukungnya. Yusa'idunahu wa yansurunahu, yang akan membantunya dan membelanya nantinya. Idza kana al-amal muhtajan ila dhalika am la, yani amalnya dilihat apakah butuh bantuan orang lain atau tidak. Kalau amal itu butuh bantuan orang lain dan kamu sendiri, berarti kamu harus menunggu sampai ada orang yang sama dengan kamu bisa mendukungmu. Fa in lam yakun lahu a'wanun amsaka alaihi. Kalau dia tidak memiliki pendukung dan amalannya membutuhkan pendukung-mendukung, maka amsaka anhu, tahan dulu, jangan dikerjakan. Kama amsaka Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil jihad di Makkah, sebagaimana Rasulullah SAW menahan tangan beliau dan tangan para sahabatnya untuk tidak berperang di Mekah. Qanibillina'azakumullah, ditanya pertanyaan pertama, mampu tidak mampu? Mereka adalah para pemberani. Bahkan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk melawan mereka. Rasulullah menyatakan, jangan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami untuk melawan mereka. Ini pemberani-pemberani, kuat mereka. Tetapi Allah SWT menurunkan ayatnya, kufu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian, jangan berperang. Kenapa? Karena di sana bukan masalah mereka tidak bisa, bisa. Bukan masalah tidak ikhlas, ikhlas. Apa berarti? Belum ada a'wan yang cukup, belum ada pendukung-pendukung yang cukup. Hatta saralahu syaukatun wa ansar. Sampai ketika beliau memiliki syaukatun wa ansar, memiliki kekuatan dan pembela-pembela, penolong-penolong, baru kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Wa in wajada mu'anan falyaqdum alaihi. Kalau dia mendapatkan pendukung, teman yang akan membelanya, mendukungnya, maka falyaqdum alaihi. Silakan kerjakan amalan tadi. Fa innahu mansur. Sungguhnya dia akan terbela, akan tertolong. Wa la yafutun najah illa min bauti khaslah min hadhihi al-khusal. Maka tidak akan hilang keberhasilan, yakni tidak akan gagal kecuali kalau hilang salah satu dari empat tadi. Tidak akan gagal sebuah pekerjaan yang saleh, pekerjaan yang baik, kecuali kalau hilang salah satunya dari empat pertanyaan tadi. Apa pertanyaan pertama? Mampu atau tidak mampu? Kalau sudah dijawab mampu, ada pertanyaan kedua. Lebih baik dikerjakan atau lebih baik nanti? Lebih baik ditunda. Yang ketiga, apakah karena Allah atau bukan karena Allah? Kalau karena Allah, jangan. Kalau bukan karena Allah, jangan. Kalau karena Allah, masih ada pertanyaan keempat. Apakah lahu a'wanun? Apakah dia memiliki pendukung-pendukung, pembela-pembela yang akan menolongnya dalam amal saleh tersebut? Jangan dipaksakan. Pokoknya harus berdiri pondoknya. Lalu terus kamu mengajar sendirian? Iya. Fikih saya, hadis saya, ini saya, semua saya, mudirnya saya, kebersihannya saya, sekretarisnya saya, semuanya saya. Alhamdulillah, jangan dipaksakan. Kamu lebih baik ke tempat yang sudah ada. Datang ke pondok ikhwanak, pondok temanmu, bantu di sana, selesai. Alhamdulillah, fahadihi arba'u maqamat yahtaju ila muhasabah. Maka empat pemeriksaan tadi butuh maqamat, butuh muhasabah, dihitung. Yang pertama dihitung, yang kedua dihitung, yang ketiga dihitung, yang keempat dihitung. Qablal amal, dan semuanya sebelum diamalkan sebuah pekerjaan. Fama kullu ma yuridul abd fa'alahu yakunu maqdurun lahu. Karena tidak setiap apa yang diinginkan dia mampu. Orang-orang baik, orang-orang saleh menginginkan sekian amal saleh, tapi apakah dia mampu? Ada yang dia mampu, ada yang dia tidak mampu. Maka kalau dia tidak mampu, jangan dipaksakan. Nanti jadinya justru rusak, justru tidak baik. Wala kullu ma yakunu maqduran lahu yakunu fi'luhu khairan lahu min tarkih. Dan juga tidak mesti apa yang dia mampu itu lebih baik dikerjakan daripada ditinggalkan. Qul inna a'udzukumullah, tidak mesti setiap apa yang dia mampu harus dikerjakan. Kadang ada yang mampu tapi belum waktu. Mampu dia, tetapi secara hikmah kata para ulama nanti, jangan sekarang. Tapi saya bisa ya Syekh. Iya tahu kamu bisa, tapi nanti. Ini qul inna a'udzukumullah hitungan kedua. Wala kullu ma yakunu fi'luhu khairan lahu min tarkihi bi fi'lin yaf'aluhu lillah. Dan juga tidak mesti apa yang dia mampu, apa yang dia bisa, dan memang lebih baik dikerjakan, tidak mesti amalannya karena Allah. Maka harus diperiksa pula muhasabah yang ketiga, ikhlas atau tidak ikhlas. Wala kullu ma yaf'aluhu lillahi yakunu mu'anan 'alaihi. Dan tidak mesti amalan ikhlas akan didukung. Kadang ada amalan ikhlas tetapi tidak memiliki pendukung, sehingga kamu mengerjakan hari ini, besok bubar. Kenapa? Tidak terdukung oleh siapapun, karena kamu di tempat yang tidak memiliki a'wanun wa ikhwan, tidak memiliki saudara-saudara ikhwan-ikhwan yang akan membantu kamu. Fa idza hasaba nafsahu 'ala dzalika tabayyana lahu ma yaqdum 'alaihi wa ma yahjum 'anhu. Setelah dihitung empat perkara tadi, maka seorang hamba akan tahu apa yang bisa dia kerjakan dan apa yang ditunda. Apa yang dia kerjakan atau apa yang dia tunda nanti pada waktu yang tepat. Qul inna a'udzukum wa hadha muhasabah qabla al-'amal. Muhasabah sebelum beramal. Nomor tadi, jenis yang kedua, muhasabatun nafsi ba'da al-'amal. Yang kedua, menghitung diri setelah beramal. Wa huwa thalathatu anwa', dan ada tiga macam. Ahaduha muhasabatuha ala ta'ati khassarat fiha min haqqillahi ta'ala. Yang pertama, bermuhasabah atau menghitung dirinya terhadap apa yang dia tidak kerjakan. Jadi kekurangan-kekurangan dirinya. Falam tuqi'uha 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Yani memeriksa ketaatan yang dia belum sempurna. Saya sholatnya hari ini demikian. Kemarin Ramadan puasa saya begini. Nanti insyaallah tahun depan bulan Ramadan yang akan datang saya akan lebih sempurna lagi. Ini menghitung yang telah lalu, ketaatannya yang belum sempurna, yang qasarat fiha, yang dia kurang padanya. Falam tuqihu ala wajhi alladhi yanbaghi, yani yang dia tidak kerjakan sebagaimana mestinya. Wa haqqullahi ta'ala fi tha'ah sita umur taqaddamat. Sedangkan hak Allah pada masalah ketaatan-ketaatan itu ada 6 yang sudah pernah dibahas, yaitu harus ikhlas dalam beramal, yang kedua harus dalam rangka mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan ketiga mutaba'atul rasul, harus ittiba', harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang keempat juhud mashhad al-ihsani fihi, harus dia memposisikannya sebagai seorang muhsin. Bagaimana caranya? An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yani hendaklah engkau beribadahnya seperti para muhsinin, beribadah seakan-akan melihat Allah, dan kalaupun dia tidak melihat Allah, Allah melihat dia. Yang kelima wa syuhudun syuhud minnatillahi wa alaihi, ketika mengamalkan amalan taat dalam keadaan mempersaksikan di dirinya bahwa Allah SWT telah memberikan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Syuhud minnatullahi alaih, artinya dia yakin kalau Allah telah memberikan sekian kenikmatan, sehingga ibadahnya dalam rangka syukur pada Allah SWT, ibadahnya dalam rangka syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya, sehingga dia tidak sombong. Ini yang kelima. Ini kadang-kadang sebagian kaum muslimin beramal terus najis. Bukankah saya sudah beramal begini? Bukankah saya sudah beribadah begitu? Bukankah saya sudah beramal dengan amalan ketaatan, ketaatan, ketaatan? Mana janjinya Allah supaya katanya saya akan begini, saya akan bahagia, sampai sekarang saya sengsara dan seterusnya. Wallah, orang ini tidak pernah berpikir tentang kenikmatan yang dia telah rasakan sejak lahirnya. Bahkan sejak di perut ibunya, dia sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang in. Kalau kalian tuhsu ni'matallahi la tuhsuha, atau ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang kalau kalian berupaya untuk menghitungnya, tidak akan sanggup menghitungnya karena banyaknya. Sehingga ibadahnya dalam rangka syukur pada Allah SWT. Sehingga walaupun sudah dijamin bahwasanya dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang, Rasulullah SAW telah diampuni dosanya dan dijamin dengan ampunan ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, apa yang telah lewat dari dosanya dan apa yang telah lalu. Tetapi nyatanya Rasulullah SAW tetap beribadah dengan ibadah yang sempurna, hatta tawaram qadamahu, hingga bengkak kedua kakinya. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jawaban beliau, afala akuna 'abdan syakura? Kalau sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, afala akuna 'abdan syakura? Bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Berarti ibadahnya dalam rangka syukur. Afala akuna 'abdan syakura? Qulna na'udzubikumullah. Maka ini 6 perkara yang merupakan hak Allah dalam ketaatan-ketaatan kita. Kalau kita berbuat taat kepada Allah, apa hak Allah? Harus murni untuk Allah, tidak disekutukan dengan lainnya, tidak diiringi niat-niat lainnya, dalam rangka mempraktikkan perintah Allah, bukan mengadakan berbagai macam ajaran-ajaran baru, dalam rangka mengikuti Rasulullah, bukan dalam rangka mengada-adakan kebinahan-kebinahan, dan harus dalam keadaan ihsan, dan juga harus dalam keadaan yakin Allah memberikan kenikmatan yang banyak kepadanya. Wa syuhud taqsirihi fi, dan yang keenam, mempersaksikan kekurangan diri. Jangan sombong. Jangan ujub di ibadatihi. Jangan sombong dengan ibadahnya. Sehingga setelah sholat selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar, astaghfirullah. Beberapa orang terheran-heran bertanya, kenapa? Habis berbuat taat kok istighfar? Kalau habis berbuat dosa baru mengatakan astaghfirullahaladzim, aku berbuat dosa, astagfirullah ya Allah ampunilah aku. Ini habis berbuat taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku, sujud, berzikir dalam salat sampai selesai. Setelah selesai, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Qul inna a'udzubikumullah. Apa hikmahnya? Kata para ulama, bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab kita ini menyatakan, karena kita mengakui kekurangan kita dalam beramal saleh tadi, Siapa yang bisa sempurna sholatnya? Dan siapa yang bisa sholat dalam keadaan tidak ada kekurangannya sedikit pun? La ahad. Tidak seorang pun. Ini harus diakui. Berarti yang keenam adalah mengakui kekurangan kita. Ya Allah, aku belum bisa beribadah dengan ibadah yang sempurna seperti Engkau perintahkan. Ini aku berupaya sebisa-bisaku. Ampunilah aku atas kekurangan-kekuranganku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Qanibina a'azakumullah. Berarti enam perkara ini hak Allah harus diwujudkan dalam ketaatan. Baik, dihitung sebelum beramalnya dan dihitung pula setelah beramalnya. Setelah beramal, dihitung. Apakah saya tadi ikhlas atau tidak ikhlas? Apakah saya tadi beribadah seperti orang dagang? Ya, ini nagih. Ini bayarannya. Mana punyaku? Sebagaimana kata Mu'tazilah. Allah wajib memberikan kepadaku pahala karena aku telah memberikan bayarannya berupa ini. Harus ada iwad, kata mereka. Kurang ajar itu namanya. Qanibina a'azakumullah. Dengan satu kenikmatan mata saja, seluruh amalanmu gak ada apa-apanya. Gak ada nilainya dibandingkan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita dalam satu anggota badan kita. Satu mata saja. Semua ibadahmu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan mata. Qanibina a'azakumullah. Dikatakan fahasaba nafsahu. Maka seorang hamba, kata Ibnu Qayyim, menghitung dirinya. Bermuhasabah. Hal waffa hadhil maqamat haqqaha? Apakah sudah menunaikan hak-hak Allah tadi dalam enam perkara tadi? Keikhlasannya, nasihat lillah, ittiba'ur rasul, atau meyakini kekurangan dirinya, atau mengimani nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, sudah atau belum? Sempurna atau tidak sempurna? Wal ata biha fi hadhihi ath-tha'ah, apakah sudah dia kerjakan semua itu dalam ketaatannya? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini muhasabah yang pertama, muhasabah setelah amal adalah muhasabah terhadap ketaatan apa saja yang kurang. Ats-tsani an yuhasib nafsahu 'ala kulli 'amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi. Yang kedua, menghitung dirinya atas seluruh amal yang dikerjakan. Apakah ditinggalkan lebih baik daripada dikerjakan? Berarti bukan satu perbuatan dihitung, satu ketaatan dihitung, tapi seluruhnya. Yani ketika kamu di akhir satu hari adalah ketika kamu sudah berzikir sore atau ketika kamu di pembaringan. Kamu hitung. Kenapa saya ngerjakannya ini, enggak ngerjakan itu? Ini baik. Tapi ada yang lebih baik semestinya. Harusnya aku bisa yang ini. Alhamdulillah. Itu menghitung tentang amalan-amalan apa yang sudah dikerjakannya dan mana yang lebih baik, semestinya ini ditinggalkan, semestinya ini dikerjakan, semestinya ini lebih baik daripada ini. Ini muhasabah yang kedua. Al-salid an yuhasib nafsahu ala amrin mubah au mu'tad. Yang ketiga, menghitung amalan-amalan mubah, amalan yang boleh-boleh saja yang mubah, atau amalan yang mu'tad, amalan yang dikerjakan secara biasa sehari-hari, dihitung lima fa'alahu, untuk apa dikerjakan. Saya tadi main-main ini untuk apa? Apa faedahnya? Wa hal arada bihi Allahu wad-daral akhirah? Apakah saya mengerjakannya karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan akhirat? Qul inna a'udzu billahi amalan mubah. Tidak apa-apa dikerjakan, tidak apa-apa ditinggalkan. Tetapi amalan mubah, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam usul fiqh, dikatakan amalan mubah bisa berubah, bisa naik kepada amalan-amalan yang berpahala. Bahkan bisa menjadi perkara-perkara yang wajib. Bahkan bisa menjadi perkara-perkara yang anjuran. Juga sebaliknya, bisa jadi perkara yang haram, bisa menjadi perkara yang makruh. Kenapa bisa berubah-ubah? Tergantung tujuannya apa. Orang berolahraga, lari-lari. Mubah atau tidak mubah? Ya boleh-boleh saja. Tetapi dengan tujuannya bisa berubah. Tujuannya karena ingin sehat supaya saya bisa beramal dengan amalan soleh lebih baik, dapat pahala. Ada lagi yang lari-lari karena ingin cuci mata, yang sebenarnya ngotori mata, di minggu pagi di lapangan di dekat Masjid At-Taqwa sana, di lapangan, masya Allah, tujuannya jelek sekali, hanya ingin melihat-lihat di sana banyak perempuan-perempuan yang cantik. Dosa dia. Lu tapi kan lari-lari, saya olahraga. Si fulan olahraga boleh, kenapa saya enggak boleh? Beda. Tujuannya si fulan dengan tujuan kamu beda, jauh bumi langit. Maka nilainya pun beda. Fadhlillah. Sehingga ketika kita menghitung setelah beramal kemarin atau tadi siang saya kerjakan, amalan-amalan ini, amalan itu untuk apa? Kenapa saya tidur siang tadi? Ya boleh tidur betul, apa niatnya, karena apa, untuk apa? Kenapa saya tadi berbuat seperti ini, seperti ini, seperti itu? Wal arada bihi Allah wa dar akhirah fayakunu rabihan. Kalau mubah-mubahnya memiliki niat yang baik, dia jadi untung. Keuntungan akhirat, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aw arada bihi dunya wa ajalaha, atau dia mengerjakan karena dunia dan karena apa yang dia inginkan di kesegeraan ini. Ajilha. Fayassar dzalika ar-ribh, maka dia tidak mendapatkan pahala tadi. Kalau tidak sampai dosa, masih tetap mubah, tidak mendapatkan pahala apapun. Ya karena saya ingin enak saja, pokoknya saya tidur supaya zen. Dapatnya apa? Ya dapatnya itu saja, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya supaya saya bisa nanti sore duduk di majlis enggak ngantuk, supaya sore nanti saya duduk mencari ilmu dalam keadaan fresh, maka istirahat tidur siang. Beda nilainya, sama-sama tidur siang, yang ini dapat pahala, yang ini tidak dapat pahala, yang ini begini, beda-beda nilainya. Ala niyatih, atas niat-niatnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faslun. وأخر ما عليه وأخر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها فإن هذا يؤول به إلى الهلاك. Maka jangan sampai kemudian dia mengerjakan sesuatu dan tidak memiliki muhasabah sama sekali. Tidak di awalnya, tidak di akhirnya. Sehingga tidak menghitung sebelum beramal, tidak menghitung setelah beramal. Maka ini namanya ihmal, kelalaian. Orang ini tidak dibimbing dengan ilmu. Berarti orang ini hanya dibimbing oleh hawa nafsu. Pokoknya saya mau, kerjakan. Pokoknya saya suka, kerjakan. Pokoknya saya enggak suka, saya tinggalkan. Urusannya suka atau enggak suka, urusannya selera. Bagaimana saya memuaskan selera saya sendiri? La haula wala quwata illa billah. Fahadha mirip dengan an'am, dengan binatang ternak yang tidak berjalan kecuali dengan hawa nafsu, tidak dengan hitungan ilmu sama sekali, tidak dengan hitungan syar'i, tidak dengan hitungan qala Allah wa qala Rasul. Itu binatang ternak. Tetapi manusia akan menghitung sebelum beramal dan menghitung setelah beramal. Adapun al-ihmal wa tarkal muhasabati wal istirsal, meninggalkan muhasabah dan kemudian membebaskan. Istirsal yakni istilah orang sekarang ngumbar nafsu. Wa tashilil umuri wa tamshiyatiha, menggampangkan semua urusan dan kemudian dijalani apa yang dia mau. Kata orang Cirebon itu apa cari gebrake bae. Ini na'udzubillah yufdi ila al-halak. Pokoknya apa yang terjadi, terjadi. Saya tidak peduli katanya. Enggak ngitung di awal, enggak ngitung di akhir. Fa hadza kata Ibnu Qayyim, fa inna dzalika ya'ulu ila al-halak. Fa inna dzalika ya'ulu bihi ila al-halak, akan mengiring seseorang pada kehancuran. Wa hadhihi halu ahli al-ghurur. Inilah keadaan orang-orang ahli al-ghurur. Ahli al-ghurur adalah orang-orang yang tertipu dengan syaitan, tertipu dengan hawa nafsunya sendiri. Yaghmidu 'ainaihi 'anil 'awaqib. memejamkan matanya, enggak pernah berpikir akibatnya apa. Main lempar-lemparan batu. Apa akibatnya? Enggak pernah berpikir. Kalau kena kepala temannya akan berdarah. Kalau kena pipa ledeng akan pecah. Kalau enggak pernah berpikir. Pokoknya. Fahadha orang yang dalam keadaan ahlul ghurur, lalai, tertipu dengan syaitan, tertipu dengan hawa nafsunya sendiri, yaghmid ainai, menutup matanya, enggak pernah peduli apa akibatnya nanti belakang hari. Wa yamshil hal, menjalani apa adanya atau menjalani apa yang dia suka. Wa yattakil 'alal 'afu, pokoknya dia bersandar pada afu, kalau salah ya maaf. Itu namanya yattakil, ittikal, menyandarkan diri. Gampang nanti kalau keliru, kalau salah tinggal minta maaf. Loh kok enaknya? Sudah nanti kalau kena orang ya tinggal minta maaf. Maaf Pak, selesai. Ittikal ilal afu. Fayuhmil muhasabata nafsihi wa an-nadhar fil 'aqibah. Akhirnya orang ini betul-betul melalaikan muhasabah, enggak pernah menghitung dirinya dan enggak pernah melihat pada akibat-akibat perbuatan yang dia kerjakan. Wa idza fa'ala dzalika sahula 'alaihi mawaqi'at ad-dunub. Dan kalau dia melakukannya, maka akan mudah melakukan hal tadi, kelalaian tadi. Kalau dia masuk dalam kelalaian tadi dan meninggalkan muhasabah, maka sahula 'alaihi mawaqi'at ad-dunub, akan mudah dia terjerumus dalam dosa-dosa, akan mudah dia tersungkur dalam berbagai macam kejelekan. Wa ana sabiha, bahkan akan tentram dengan dosa-dosa, merasa biasa dengan dosa-dosa. Wa wasira 'alaiha tatamuha, bahkan susah untuk disapih dari dosa, susah untuk dipisahkan dari dosa karena terbiasa. Ini orang yang tidak pernah menghitung dirinya, enggak pernah muhasabah, tidak pernah menghitung sebelum mengerjakan, tidak pernah menghitung setelah mengerjakan. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang akan terjerumus dalam dosa, terbiasa dengan dosa, tenteram dengan dosa, dan akhirnya susah untuk dipisahkan dari dosa. Walau hadarahu wa shadda al-'ilm wa shaddahu al-'ilm an al-hamyah ashala min al-fitam wa tark al-ma'luf wal-mu'tad. Fanabina azakumullah. Walau hadarahu rushdahu wa rashadahu al-ilm an al-hamiyya ashal min al-fitam wa tarki al-ma'luf wal-mu'tad. Fanabina azakumullah. Kalaupun datang ilmu, datang bimbingan, maka lebih mudah untuk melepas perkara-perkara itu daripada melepas perkara-perkara yang sudah terbiasa. Lebih mudah melepas apa yang diketahui barusan, ilmu, bimbingan, itu lebih mudah dilepasnya daripada apa yang sudah mu'tad, yang sudah terbiasa, yang sudah i'tadahu. Hadirin azakumullah, sudah kita saksikan di masyarakat, yang namanya kebiasaan susah ditinggalkan. Tetapi yang baru datang, bahkan jangankan dilepas, ketika datang gak bisa diterima. Ah, apa iya begitu? Dari dulu saya gak pernah dengar, kok tiba-tiba kamu datang membawa dalil-dalil seperti itu? Saya gak pernah tahu tuh. Dari nenek moyang saya, bapak saya gak pernah tahu, ustaz-ustaz di sini juga gak pernah menyampaikan. Dari mana kamu dapat? Padahal itu dari Quran dan Sunnah. Tetapi apa yang sudah dikerjakan terbiasa, ketika ditegur bahwa itu bid'ah, itu haram, dia akan kaget. Gak bisa. Saya harus meninggalkan kebiasaan ini, nggak bisa. Ini kebiasaan yang sudah dikerjakan secara turun temurun sejak nenek moyang saya sampai hari ini, nggak bisa ditinggalkan. Khamilina azzaqumullah fiati. Berkata Ibn Abi Dunya, rahimahullah, menyampaikan kepada seseorang dari Quraisy, disebutkan annahu min waladi Talhah ibn Ubaidillah, salah satu dari anaknya Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, seorang yang saleh. Kana Taubah ibn Samt berriqah. Bahwasanya Taubah ibn Samt di daerah Riqah. Wa kana muhasiban linafs. Orang ini sangat memeriksa diri, selalu dia mengawasi dirinya. fahasaba yawman. Pada satu hari dia hitung dirinya. Fa idza huwa ibnu sittina sana. Dia berpikir tentang dirinya, menghitung apa yang sudah dikerjakannya, dihitung hari-hari yang sudah dilewatinya. Ternyata saya sudah berumur sittina sana, 60 tahun. Fahasaba ayyamaha, kemudian dihitung hari-harinya. Berarti saya sudah menjalani ahad wa ashruna alfi yawmin wa khamsumi'ata yawm. Berarti saya sudah menjalani berapa? 20 ribu, 21 ribu hari atau 21.500 Alhamdulillah, 2001 atau 21.500 hari, betul. Ahadu 20.000 yaumin wa 500. Sudah berapa ribu hari dia lewati. Fasarraha. Maka dia menjerit. Wa qala ya wailata. Celaka aku, kata dia. Celaka aku. Alqa rabbi bi 21.000 dhan. Apakah aku menemui Allah dengan sekian ribu dosa? Karena aku merasa setiap hari aku memiliki kesalahan. Setiap hari aku memiliki dosa. Dikali sekian hari, sekian ribu hari, berapa dosaku? Itu kalau sehari satu. Fasarraqa wa qala ya wailata, duhai celakanya aku. Kaifa wa fi kulli yawmin alafin adzunub, apalagi kalau setiap harinya ribuan dosa, bukan satu. Tsumma kharaja makhsyan alaihi, kemudian menjerit dan kemudian dia tidak sadarkan diri. Fa idza huwa mayyit, ternyata dia wafat ketika itu. Karena terkejutnya dengan dosa yang telah dilewatinya, hari-hari yang sekian banyak dilewatinya dalam keadaan tidak pernah lepas dari dosa. Fasami'u qailan yaqul, dan mereka orang-orang di sekitarnya mendengar satu suara yang menyatakan, ya laka rasudatan ilal firdausil a'la, wahai engkau memiliki tempat di firdausil a'la. Qad ibn a'azakumullah, ini isyarat, isyarat yang mengembirakan bahwa dia mendapatkan husnul khatimah. Kenapa kok dia mendapatkan husnul khatimah? Karena dia menghitung dirinya dan berakhir dengan taubat. Berakhir dengan istighfar. Ya Allah, aku dalam keadaan berlumuran dosa seperti ini. Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzu billahi wa ajma'u dzalika an yuhasib nafsahu awalan 'ala al-fara'id. Maka yang mau atau yang harus dihitung muhasabah pertama kali, kamu hitung kewajiban-kewajibanmu dulu. Bagaimana salat-salat wajibnya? Bagaimana perkara-perkara yang wajibnya? Kemudian hitung yang berikutnya. Bagaimana perkara sunnah-sunnahnya? Kemudian dihitung yang berikutnya. Bagaimana perkara-perkara yang sifatnya anjuran? Bagaimana yang mubah-mubahnya? Apa niat kita dan seterusnya? Sehingga semuanya kita hisab. Qabla al-amal wa ba'da al-amal. Astaghfirullah wa afiyah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.